الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dari majelis yang lalu telah disebutkan di antara hikmah yang bisa kita petik dan kita dapatkan sekaligus kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat kita untuk hari-hari ke depan. Karena yang namanya al-fitan tidak akan berhenti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yakni al-maut, datang kematian kepadamu. Dan di antara ibadah yang kita disyariatkan untuk dengannya kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai datangnya al-maut adalah ar-ruju' ilal akabir, mengembalikan urusan umat ini kepada al-ulama, al-kibar. Ini bagian daripada ibadah. Sehingga ketika datang saatnya, datang sebuah ibtila yang mengharuskan kita kembali kepada al-akabir, mendengar fatwa mereka dan mengamalkannya, itu bagian daripada ibadah. Ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian di dalam beramal. Di antara amalan tersebut adalah qabulul haq, kedua barakallahu fikum yang tadi diisyaratkan sual warruju', sualul ulama al-akabir warruju' ilaihim, bertanya kepada ulama al-akabir dan mengembalikan urusan kepada mereka, bersegera, badiru bil amal. Kalau tidak dilakukan ini, terkhusus di masa al-fitan, kita akan terkena yang berikutnya, fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Fitnah, fitnah itu berdatangan bagaikan potongan malam yang gelap. Ujung-ujungnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya untuk sesuatu nilai duniawi yang rendah, kecil, sedikit, hina. Sesuatu yang duniawi itu sudah sering disebutkan, tidak berarti harus materi dalam bentuk kendaraan, mobil, uang, rumah, hutang dilunasi, sakit, operasi dibiayain. Enggak, bukan hanya itu. Tapi di antara dunia adalah gengsi, emosi, fitnah anak, fitnah istri. Ini dunia. Hasad, ingin lebih, ingin dianggap, dianggap, dianggap, dunia semuanya. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Badiru bil a'mal. Kalau tahu al-haq, cepat katakan al-haq dan terima al-haq itu. Kalau tahu itu batil, katakan itu adalah batil dan tinggalkan. Kenapa? Sekali lagi, al-fitan akan terus berdatangan. Jangan berulang-ulang kita termasuk orang-orang yang sufaha, la ya'tabirun. Makanya ketika Syekh Rabi, ada seorang Indonesia Andunusi datang ke beliau di bersama asatidah kita, dia menyebutkan ingin masih minta bimbingan Syekh katanya. Dia menyebutkan, ya Syekh, bahwa saya ini masih hadir di majelisnya Muhammad bin Hadi. Kif nasihat antum? Syekh menyatakan, indak akal? Anta indak akal? Coba, Syekh sudah capek. Orang setua itu dan sakit. Masih aja pertanyaannya seperti itu. Anta indak akal? Tahdur inda Muhammad bin Hadi? Setelah semua di pembahasan yang kita sampaikan sekian majalis, ya, dengan menukilkan fatwa dan nasihat-nasihat masyayikh, masih ada yang bertanya, bolehkah Ustaz mendengarkan muhadharahnya Muhammad bin Hadi? Orang seperti ini pantas untuk dikatakan a'indaka aqlun? Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara hikmah yang kemarin sempat kita sebutkan adalah masalah sebuah hukum yang muncul, ilmu ini kita ketahui setelah adanya syubhat dan dijawab oleh masyayikh. Mungkin kalau belum ada syubhat, kita baru akan belajar masalah ini kitabul khusumat dalam kitab kutubul fiqh entah kapan. Salah satu pembahasan di kutubul fiqh adalah kitab al-khusumat, perselisihan-perselisihan yang terjadi, bagaimana menyelesaikannya dan kepada siapa diadukan, bagaimana menyelesaikan hukum demi hukum tadi. Sampai-sampai saya secara pribadi banyak hari-hari ini membaca fatwa ulama seputar masalah al-qadzf, seputar masalah hukum al-qadzf. Antum sudah tahu itu apa al-qadzf? Menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau liwat tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi. Di antara yang saya dapatkan dari fatwa ulama antara lain adalah fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau pembahasan fikih yang beliau jelaskan terkait tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka klarifikasi dulu, pastikan benar enggak beritanya. Kenapa? Karena fasik yang membawa berita, nanti kalian akan menimpa, mendzalimi suatu kaum tanpa dasar ilmu, tanpa dasar bukti, tanpa dasar data atau barahin. Dijelaskan dalam penjelasan sebagian ulama bahwa kalau yang datang itu bukan seorang fasik, seorang yang adil, seorang yang bertakwa, maka serta-merta beritanya diterima tanpa harus adanya tabayyun, karena ini thiqah, karena ini fihi adlun. Thiqah, sadiq, rajul saduq fi lisanihi. Kata Syekh, khudhu hadhihi faidah ya ayyuhat talaba. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza laisa ala itlaqih. Tidak serta-merta secara mutlak bahwa khabar yang datang dari seorang yang adil, yang thiqah, langsung diterima pada setiap perkara. Tidak. Harus ada tafsil, kata Syekh. Harus ada tafsil. Di antara tafsil disebutkan contoh-contoh oleh Syekh. Antara lain, kalau ada seorang yang thiqah, amin, sadiqul lisan, satu orang ini thiqah, amin, sadiqul lisan, menyampaikan berita atau persaksiannya bahwa si fulan berzina. Cukup? Langsung diterima? Langsung si zani ini tadi dicambuk kalau dia itu barakallahu fikum bukan tergolong muhsan, dan dirajam kalau dia muhsan? Begitu? La. Arba'atu syuhada. 4 orang saksi harus datang menyaksikan yang kamu beritakan ini. Lu ini kan orang yang fiqah. Kalau fiqah kan enggak perlu diklarifikasi. Na'am, dalam sekian qadaya, dalam sekian masail. Tapi di situ ada masail, ada sekian qadaya, permasalahan yang dikhususkan dengan dalil-dalil lain, yaitu walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Hadzal 'adil wa hadzal thiqah. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi bersamanya, 3 orang lain bersamanya, dia menjadi fasik. Dia yujlad 80 jalda dan dia tergolong la tuqbal syahadatuhu abadan. Hadzal 'adil, hadzal syekh misalkan. Hadzal rawi ats-tsiqah. Isma'u barakallahu fikum. Fa'ida min faqihin. Afadana syekh ya talabatul ilm. Ini faedah kita dapat di tengah-tengah fitnah ini. Di tengah-tengah fitnah hikmah dapat. Alhamdulillah. Dijelaskan oleh Syekh juga, wa hadza tsiqah wa ma'ahu tsiqatun akhar. Bersamanya juga tsiqatun akhar. Menuduh seorang muslim atau muslimah berzina dituntut untuk mendatangkan lagi 2 lagi. Sehingga lengkap 4. Enggak mampu, 2-duanya tergolong apa? Fasik. Yujlad. La tuqbal syahadatuhuma abadan. Barakallahu fikum. Kita mendapatkan faedah kalimat illal ladzina tabu ila akhiril ayat, pada ayat yang berikutnya. Kepada hukum yang mana illal ladzina tabu kembali ini? Hal apakah kembalinya illal ladzina tabu wa aslahu? Ini kembalinya kepada fajliduhum 80 jaldah, atau kembalinya kepada wala taqbalu lahu syahadatan abada, atau kepadanya kembalinya kepada wa ulaika humul fasiqun. Khilaf di kalangan ulama fuqaha wal mufassirun. Subhanallah, dengan fitnah ini kita dapat beberapa ahkam dari a'immah. Dan kemarin kita dapat bahwa tentang atau terkait syubhat, kebiasaan ahlul bid'ah kalau sudah berselisih melapor kepada waliul amr. Lah, ini bukan kebiasaan ahlul bid'ah. Pernah terjadi ahlul bid'ah di beberapa zaman, di beberapa khilafah melakukan ini. Naam. Tapi ini kebiasaan sudah datang sejak masa Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana ibu daripada Nu'man ibn Bashir mengadu kepada Rasul saat Bashir ibn Sa'ad, ayah daripada Nu'man, membagikan hartanya hanya kepada Nu'man ibn Bashir tanpa memberi kepada yang lainnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka ibu daripada Nu'man bin Bashir atau istri dari Bashir ibn Sa'ad mengatakan, ini enggak adil, saya akan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Disampaikan kepada Nabi dan Nabi meminta untuk datang sang ayah. Ditanyakan, apa kamu hanya memberi kepada Nu'man dan tanpa saudara-saudara yang lainnya? Benar wahai Rasulullah, aku tidak akan bersaksi kecuali kepada kebenaran. Ini adalah fa'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum. Rasulullah menerima laporan pengaduan ini dan mengatur khusumah terjadinya perselisihan. Apa ini adatnya ahlul bid'ah? Begitu juga tilkal mar'a al-mujadila qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sahabat yang berselisih tentang pengairan kebun mereka, yang kemudian disebutkan turunnya ayat fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menghukumin. Tilkal mar'a allati zanat ba'da al-ihsan farajamaha an-nabi alaihi salatu wassalam famatat. kemudian meninggal dunia, kemudian ada sebagian sahabat karena ghirahnya, karena kecemburuannya, sampai mencela wanita ini. Faqala wallahi la tasubbuha fa innaha qad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinah lawasi'athum rajam. Dan seterusnya di masa khilafah Umar, khilafah Abi Bakrin, khilafah Uthman, khilafah Ali dan seterusnya, Ahlus Sunnah mengangkat qadaya wal khusumat mereka kepada waliul amr. Bukan kebiasaan ahlul bid'ah seperti yang pengikut Muhammad bin Hadi sembuskan hari-hari ini. Kalau yang terjadi di masa Ma'mun, di mana Al-Jahmiyah atau Al-Mu'tazilah melaporkan kepada Al-Ma'mun, kepada terkait Al-Imamu Ahmad rahimahullah dan Al-Muhadithun min Ahli Sunnah, tidak bisa disamakan. Begitu juga di masa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, di mana kaum Al-Asya'irah mengadu dan melapor kepada Waliul Amr. Kesimpulan perbedaannya, ayuhat talabah, intabihu asyubha. Perbedaannya yang terjadi sekarang, yang dilakukan oleh mereka dengan yang dilakukan, yang terjadi dan menimpa Syekh Muhammad bin Hadi, satu perbedaannya, bahwa kalau yang melapor di masa Imam Ahmad dan di masa Ibn Taymiyyah adalah ahlul bid'ah, kalau yang sekarang melapor adalah ahli sunnah. Satu, al-farq. Kedua, kalau yang dilaporkan atau waliul amr yang ada pada saat itu adalah waliul amr yang mendukung akidah bid'ah, akidah al-qaul bi khalqil Qur'an, al-ma'mun yang mendukung qaulul jahmiyah bahwa al-Qur'an adalah makhluk bukan kalamullah, sementara hukumah Saudiyah hukumah alal kitabi was sunnah wa alas salafiyah. Ketiga, kalau yang dilaporkan oleh ahlul bid'ah al-jahmiyah dan juga al-mu'tazilah pada masa al-ma'mun, materi pelaporannya adalah karena Imam Ahmad wa man ma'ahu min a'immatis sunnah mengibarkan rayatus salafiyah fi anna al-Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluq, mempertahankan akidatus salaf mulia, di penjara dalam keadaan mulia. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, materi yang dilaporkan, materi sekarang yang dilaporkan, tadi pelapornya yang pertama, kedua hukumahnya atau waliul amrnya, yang ketiga materi yang dilaporkan tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah adalah terkait masalah al-asma wa sifat. Syekhul Islam mempertahankan manhajus salaf di dalam menetapkan al-asma wa sifat, berbeda dengan al-asyairah wal-kullabiyah wal-maturudiyah, karena Syekhul Islam menulis karya-karya membantahi mereka dengan betul-betul hujjah, ilmiah, adil, sportif. Barakallahu fikum. Tapi kita lihat materi pelaporan yang dilaporkan oleh salafiyin kepada waliul amr salafi terkait Muhammad bin Hadi, yaitu bahwa Muhammad bin Hadi melakukan qadhaf. Memalukan ayyuhal ikhwah. Muhammad bin Hadi telah menuduh seorang muslim melakukan zina dengan ucapannya ya ahir. Dan kita sudah bahas permasalahan ini. Kedua, Muhammad bin Hadi dilaporkan karena telah mencemarkan nama baik sebuah keluarga, terkhusus ayah mereka yang telah wafat. Enggak pantas ya Syekh. Wallahi ma yanbaghi laka hadha. Ayuhal ikhwah, ada sebuah hikmah besar. Apa Syekh Muhammad bin Hadi tidak tahu dalil tentang haramnya qadhaf? Lebih tahu daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Apakah Syekh Muhammad bin Hadi tidak tahu dalil haramnya mencaci maki seorang muslim dengan kata-kata kotor? Lebih tahu dari kita, ayuhat talaba. Bahkan antum bisa mendengarkan, ya, kalau dulu salah satu muhadharah Muhammad ibn Hadi yang menjelaskan perbedaan antara al-fadhiha dan an-nasiha. Ana mendengarkan beberapa bulan yang lalu, ya Allah ya Syekh, kalamuka yantabik fika. Muhadharah antum ini terpraktekan untuk antum. Kemudian apakah Syekh Muhammad bin Hadi tidak tahu tentang wujub sitril aurat, kewajiban menutupi aib aurat seorang muslim? Wa annahu man satara mu'minan fid dunya satarahu Allah fil akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aib dia di akhirat nanti. Tahu Syekh Muhammad itu. Dalil-dalilnya banyak dalam As-Sahihain wa Kutubus Sunan, Riyadhus Shalihin yang paling gampang. Apakah Syekh Muhammad bin Hadi tidak tahu tentang haramnya menyelisih janji, apalagi kepada waliul amr? Tidak tahu Syekh? Tahu. Menyelisih janji sudah kita bahas. Yang permasalahan beliau kala itu sudah diangkat kepada waliul amr. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Apa semua itu? Kembali kita harus banyak berlindung kepada Allah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan jiwa kami, hasad yang ada di jiwa kami, sombong yang ada di jiwa kami, ambisi yang ada di jiwa kami, emosi yang ada di jiwa kami, wasayyi'atu a'malina. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan-kejelekan amalan kami, amalan-amalan kami yang kami riya, kami tidak ikhlas kepadamu ya Allah. Orang enggak tahu, manusia enggak tahu, Allah yang tahu. Kejelekan amalan kami ya Allah terkait beberapa manhaj yang masih menyimpang pada diri kami, atau beberapa akhlak kami pernah mendzalimin orang bil qauli au bil fi'l. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Semua itu kembalinya kepada hawa nafsu. Berarti antum menuduh Syekh Muhammad mengikuti hawa nafsu? Lawang Nabi aja mengajarkan kepada kita kalau mau khutbah, na'udhu billahi min syururi anfusina. Kok keberatan? Lawang Nabi Allah Dawud alaihissalam, Allah mengatakan, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haq, wala tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Nabi Allah Dawud, Allah katakan dengan perkataan ini, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu diantara hikmah, di antara hikmah yang bisa kita ambil dari fitan ini adalah nampaknya para pengikut hawa nafsu dalam bentuk al-asabiyah yang membuat atau bisa menjadikan seorang muslim lalai dari ilmu, mencampakkan dalil dan hujjah. Tadi sudah disebutkan contohnya, dan sebelumnya pernah kita sebutkan di majelis ini bagaimana sebagian pengikut Muhammad ibn Hadi yang berasabiyah kepadanya mengucapkan ucapan yang menyelisihi tauhid, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan pernah meninggalkan Muhammad ibn Hadi, Syekh Muhammad. Hada ilmu al-ghaib. Antum bayangkan bagaimana yang hadir di majlis pada waktu itu. Mereka belajar tauhid enggak ya? Ada kemungkinan belajar tapi setengah-setengah. Ada kemungkinan sudah belajar dan tahu bahwa itu adalah batil, tetapi terkalahkan oleh asobiyah. Ketika mendengar pemateri menyampaikan di hadapannya bahwa Allah mencintai Syekh Muhammad bin Hadi, dan kita mencintai Syekh Muhammad bin Hadi karena Allah mencintai Syekh Muhammad bin Hadi, yang kemudian Syekh Rabi menyatakan Allah la ilaha illallah, min ayna lahu hadzal kalam yuha ilaihi hadzal alim yastankir, hadzal alim al-kabir, mengingkari dengan ingkar syadid dengan menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah dia ini menerima wahyu, diberi wahyu kepadanya sehingga tahu bahwasanya Allah mencintainya? Nah, yang jadi masalah bagaimana dia bisa terdorong mengucapkan ini? Apa dia enggak tahu, enggak belajar tauhid? Enggak Ustaz, mungkin dia itu lupa atau keperucut, salah ngomong. Kalau salah ngomong itu contohnya, ya, salah ngomong itu satu kata dua patah kata. Misalkan mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya zambillah na'udzubillah al-jahil, maunya dia mau mengucapkan al-alim, keliru al-jahil. Nah, mungkin salah kata, salah ucap, sabqul lisan. Tapi kalau ditakkid bahwa kita mencintai Syekh Muhammad bin Hadi karena Allah mencintainya, dan Allah ta'kid tidak akan meninggalkannya, min aina laka hadza, sementara Nabi menyatakan inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, wan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Wan nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Ya zambillah a'adhani rabbuna jalla wa'ala wa'iyyakum minan nar. Seorang telah berbuat, beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah, tauhid, al-iman, as-salah, was-sadaqah, al-amru bil-ma'ruf, wa'an-nahi anil munkar, wa talabil ilmi, wa, dan seterusnya. Tidak ada jarak lagi antara dia dengan jannah kecuali sehasta. Sedekat sekali. Sudah dekat. Subhanallah. Catatan takdirnya telah mendahului bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli nar. Dan dia masuk ke dalam an-nar. Aina anta ya fulan? Min hadzal dalil. Jangan kemudian anda mengatakan na'am, anda tahu dalil itu, anda baca, anda belajar kepada syekh. Na'am. Lakin at-taufiq minallah wan nasr minallah. Kalau Allah sudah mau menolong seseorang hatta dia jahil, di ayyamul fitan selamat. Kalau Allah sudah menghendaki, karena ilmu hanya wasilah, hanya sebab selamatnya seseorang dari fitan, tapi bukan satu-satunya sebab. Salah satu sebab al-ilm wa talabul ilm, bukan berarti seorang yang melakukan talabul ilmi pasti selamat dari fitan. La, tidak ada yang menjamin. Bisa saja Allah menyelamatkan jahil dengan kehendaknya dan hikmahnya yang maha adil. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azanillahu iyakum, kemana yang mendengar ceramah itu? Ana menyampaikan ini ayuhat talaba an wa ana mutakallim amamakum hadha al-yawm wa ams wa qabla ams wa la'allahu ghadan. Maka ketika muncul dari ana, dari Luqman, kesalahan di bidang apapun dalam disiplin ilmu, sampaikan. Sama posisi ana dengan antum, sama-sama muslim yang tidak lebih tinggi dari nasihat, tidak lebih tinggi dari adzikra yang Allah katakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan sebagaimana Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Maka ana butuh antum tuhibbunani wa tuhibbunali ma tuhibbuna lakum minal khair. Antum ingin dinasehatin secara tertutup, sampaikan nasihat itu kepada siapa saja yang antum inginkan dan antum cintai kepadanya, sampaikan secara tertutup. Sebagaimana antum ingin ditegur dan dinasehati kesalahan antum, sama juga saudara antum yang lain juga menginginkan adanya nasihat. Wa ana aqulu hadza amamakum al'an. Di majlis ini atau majlis-majlis lainnya, akhta'a Luqman qul li akhta'ta. Ana enggak ingin menanggung dosa beban sampai yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Dan ana selalu katakan berulang kali, ayyuhat talaba intabihu minal ahwa. La tattabi'u ahwa'akum fayudhillunakum an sabilillah. Jangan antum menginventarisir kesalahan saudara antum. Tahu menginventarisir, mencatat. Baik dicatat dengan kalam ataupun dalam qalb. Nanti suatu waktu kalau dibutuhkan catatan itu, ya, dikeluarkan. La hadza laisa min sifatil mu'min. Antum punya melihat atau mendengar saudara antum salah, qul bi ilmin wa hubbin wa adabin. Qul lahu ansahuka ya akhi kadza wa kadza. Ansahuka ya fulan kadza wa kadza. Bukan nanti kalau antum sudah ada perselisihan dengannya, ana dulu tahu tahun sekian dia melakukan ini, ana dulu tahu dia mengucapkan ini dulu. Aina anta? Aina kunta ya fulan? Di mana antum dulu itu? Antum dengar langsung, iya, kenapa enggak antum nasihatin? Lish baru sekarang. Kenapa? Ya dalam rangka menutup aib seorang muslim, bukan begitu caranya. Antum tidak perlu cerita kepada orang. Antum datangin dengan ilmiah. Bukan kemudian nanti salah setelah antum disakiti hatinya, atau setelah anak antum disakiti, atau setelah ayah antum disakitin, atau setelah istri atau ibu antum disakitin, atau setelah guru antum disakitin, baru antum keluarkan itu. Lah, bukan demikian ya talabatul ilm. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.